بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال البخاري رحمه الله: باب كفران العشير وكفر دون كفر. Babu kufranil ashir. Kufran yani mengkufuri atau ingkar. Al ashir az-zauj. Di sini bisa diartikan az-zauj. Diartikan az-zauj, suami. Yani tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suami. Wa kufrin duna kufrin, dan kekafiran duna di bawah kekafiran, yakni kekafiran yang kecil, kufrun aswar. Duna kufrin di bawah kekafiran yang akbar. Fihi an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani dalam bab ini ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri siapa? Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, ya. Baik, artinya ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni semakna dengan bab yang akan disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ada hadis semakna dengan apa yang akan disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah. Baik, qala Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Maslamah. Abdullah ibn Maslamah. Sudah kita lewati pada hadis ke-19 ya. Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab Al-Qa'nabi. Ya. Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab Al-Qa'nabi. Thiqatun 'abidun akhraja lahu Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Akhraja lahu Al-Bukhari Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Naam. Beliau yang meriwayatkan Al-Muwatta dari Al-Imam Malik rahimahullah. An Malik, Malik, Malik bin Anas, Imam dari Hijrah. Ya, sering kita lewati Imam Malik bin Anas, Imam dari Hijrah, Rasul Mutqinin wa Kabirul Mutbitin. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم العدوي مولى عمر. العدوي مولى عمر. ثقة عالم. Ikatun alimun. Akhrajalahu ashabul kutub as-sita. Akhrajalahu al-jama'ah. An Atha ibn Yasar. Atha ibn Yasar al-Hilali. Abu Muhammad al-Madani. Atha ibn Yasar al-Hilali Abu Muhammad al-Madani Thiqatun Fadilun Sahibu Mawa'id wa Ibadah. Dia seorang yang thiqah, yang fadil, utama. Sahibu Mawa'id, seorang yang suka memberi mau'idah, nasihat-nasihat, wa ibadah, yang rajin beribadah, sahih wa ibadah. An ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن إلى أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. Nabi SAW bersabda, uritu nara, uritu, aku diperlihatkan atau diperlihatkan kepadaku, uritu, diperlihatkan kepadaku, an-nara, neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa, ternyata mayoritas penduduknya adalah an-nisa, kaum wanita. Ternyata mayoritas penduduknya adalah kaum wanita. Yakfurna, mereka melakukan kekafiran. Ila, maka ditanyakan kepada beliau, ayakfurna billah, apakah mereka kafir terhadap Allah? Qala, Nabi menjawab, yakfurnal ashir, kafir terhadap suaminya, yakni kufur nikmat, tidak mensyukuri kebaikan-kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsan, kafir terhadap kebaikan, yakni tidak mensyukuri kebaikan-kebaikan. Kufur asghar, kufur amal, kufur nikmat. Law ahsanta ila ihdahunna dzahra, kalau kamu berbuat kebaikan kepada salah satu dari mereka, ad-dahra, sepanjang tahun. Thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat darimu atau pada dirimu syai'an sesuatu, yakni yang tidak dia sukai, melihat pada dirimu sesuatu yang tidak dia senangi. Qalat, dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu, aku tidak melihat pada dirimu kebaikan sedikit pun. Mara'aitu minka khairan qattu, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Ya. Baik. Jadi ini bab tentang kufranul ashir. Ya, ini kufur nikmat terhadap para suami yang dilakukan oleh para istri. Dan ini namanya maksiat. Secara umum itu perbuatan apa, pada dasarnya bukan muslimin ya, tapi orang-orang yang kafir pada dasarnya begitu, tapi muslimin terjatuh pada amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Nah, makanya di sini Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan kufrun duna kufrin. Ini disebut kufur, tapi bukan kufur besar. Ini kufur amalan, amalan kekafiran, kufur nikmat dalam hal ini. Tapi bukan kekafiran yang besar yang menyebabkan seseorang keluar dari dinul Islam. Nah, jadi Al-Bukhari rahimahullah mencontohkan dengan hadis ini, yaitu sikap sebagian kaum wanita, dan ternyata banyak sebagian, tapi banyak bukan sedikit dari kaum wanita yang punya sifat-sifat seperti itu, yaitu tidak mensyukuri kebaikan-kebaikan suami. Dimana ketika suami berbuat sesuatu yang tidak disenanginya, semua kebaikan-kebaikan yang lalu terlupakan. Sehingga seperti kata Nabi, bila kamu berbuat baik sepanjang tahun dengannya, lalu dia melihat padamu sesuatu yang tidak dia sukai, ucapannya apa? Ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak melihat pada dirimu kebaikan sama sekali. Padahal sepanjang tahun dibaiki, sepanjang tahun diberikan apa, berbagai manfaat, ya, kebutuhannya dipenuhi, tapi itu terlupakan semua. Nah, ini sikap yang buruk yang ada pada banyak dari kaum wanita. Nah, dan ini yang menyebabkan banyak dari mereka akhirnya apa, masuk neraka. Jadi ini dosa besar, ya. Ini dosa besar karena ancamannya adalah an-nar. Ancamannya masuk neraka. Maka dari itu kaum wanita hendaknya mereka berhati-hati, pandai-pandai bersyukur kepada Allah, pandai-pandai mengerti kebaikan suami dan berterima kasih kepada mereka yang telah berbuat baik kepada mereka, yakni para istri.